Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala abdihi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ashabu fa. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashadu an muhammadan abduhu wa la nabiyya wa rasul ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik abdina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidati wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي وأخواتي في الله, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertalabul ilmi di sini, karena sungguhnya talabul ilmi merupakan kewajiban setiap muslim dan muslimah. Dan selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyebutkan dalam sebuah hadisnya, kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Oleh karena itu, ikhwati wa akhwati fillah, jika seseorang di dalam mencari nafkah itu tidak kenal panas, tidak kenal hujan, maka seharusnya ketika menuntut ilmu adalah lebih dari itu. Kenapa? Karena sama dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak kenal hujan, tidak kenal panas, seharusnya seperti itu. Jangan karena hujan lebat kemudian malas untuk pergi kajian. Karena jika demikian, dengan seorang tentara jika akan menyongsong musuh, waduh, ada hujan, nanti saja perangnya. Kan tidak seperti itu. Ya. Baik, ikhwati fillah, kita sekarang akan lanjutkan kepada bab amatu, bab imam. Imam, tapi di sini adalah imam dalam sholat, bukan imam dalam kehidupan. Karena kalau imam dalam kehidupan itu ada beberapa imam dan banyak imam. Ya, ada imam yang sebenarnya, yaitu yang akte kelahirannya tertulis nama imam. Imam yang syar'i, para pimpinan negara, dan juga imam-imam di dalam sholat. Dan ada imam seumur hidup. Antum semuanya belum. Ya. Baik, di sini yang pertama, al-awwalan syurutul imam, syaratnya imam, syarat-syarat imam. Yushtaratu fil imam ayyakuna adilan. Disyaratkan seorang imam yang adil dan faqih. Faqih di sini adalah yang faham ilmu agama, terutama paham tentang hukum-hukum sholat. Baik sholat munfarid ataupun sholat yang jamaah, hafa, dia paham tentang rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, dan juga sunnah-sunnah yang membatalkan dan segala macam. Bukan hanya sekedar dia sudah tua atau sekedar hanya bacaannya bagus. Fasihu imamatul mar'ati lirijal. Tidak sah seorang perempuan mengimami laki-laki. Tapi kalau seorang perempuan mengimami wanita, maka boleh. Ya, sebagaimana bolehnya seorang laki-laki mengimami pria. Wala tasihhu imamatul fasiqil ma'rufi bil fisqi illa ay yakuna sultan minhu. Dan tidak ada keimaman seorang yang fasik yang dikenal kefasikannya kecuali dia adalah seorang pimpinan atau seorang penguasa yang ditakuti. Jadi contohnya orang yang terkenal suka mabuk-mabukan, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh jadi apa? Tidak. Orang yang terkenal main judi. Kalau tidak ketahuan mabuknya, mungkin mabuknya sembunyi-sembunyi, maka itu boleh. Tapi kalau ya, kalau sudah diketahui, ya sudah rahasia umum, kalau rahasia namanya ya, maka itu tidak boleh. Jadi itu apa? Dia seorang sultan, seorang penguasa. Ditakuti kalau dia tidak diperbolehkan malam, nanti akan memberikan hukuman. Wala imamatul al jahili ila limitslih, dan juga tidak imam keimaman seorang huruf orang yang bodoh kecuali yang sejenis. Contohnya buta huruf mengimami buta huruf lagi, orang bodoh mengimami orang bodoh lagi. Tapi kalau yang buta huruf mengimami orang yang melek huruf, maka itu tidak boleh. Orang yang bodoh mengimami orang yang berilmu, maka itu tidak boleh, tidak sah. Menurut Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala, liqaulihi, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan hadisnya dhaif, tapi jumhur ulama itu mengamalkan hadisnya. La tu'ammanu imra'atun wala fajirun minha. Tidaklah boleh. Ini di sini ada nun. Nunnya adalah nun taukid. Bahkan ada dua di sini nunnya. Karena kalau satu hanyalah la ta'uman, tapi di sini la ta'umanna. Artinya ada dua ta'kid di sini, menunjukkan sebuah hal yang ditekankan oleh Allah alaihi wasallam. Janganlah sekali-kali seperempuan mengimami mukmin yang laki-laki, dan juga jangan juga orang yang suka melakukan dosa itu mengimami seorang yang beriman. Illa ayyuhu bisultan, kecuali dia mengalahkannya dengan kekuasaan. Jadi kalau sepertinya ternyata perempuannya tersebut adalah apa? Adalah presiden contohnya. Maka jangan sampai nanti kepala negara adalah perempuan. Tapi di sini pakainya ya, bukan pakai ta. Artinya kembali kepada yang mudzakkar. Yang mudzakkar di sini adalah apa? Adalah fajir. Maka yang fajir boleh menjadi apa? Menjadi imam jika mengalahkan orang lain dengan kekuasaannya. Tapi kalau perempuan mutlak tidak boleh. Ya, perempuan mutlak tidak boleh. Aw ya khafu sautahu aw tahu, atau takut aw khaf atau takut sautahu, cambuknya, cemtinya atau pedangnya. Jadi kalau dia tidak jadi imam, maka orang yang menolak untuk diimami akan dicambuk atau akan di ya, diiris-iris pakai pedang. Atau di penjara. Yang jelas ada hukuman bagi orang yang tidak mau berimam. Mungkin zaman dulu ya. Sekarang jadi imam itu saling dorong. Ya. Antum saja. Ya, akhirnya yang jadi imam yang paling panjang jenggotnya. Biasanya begitu. Ya, banyak kejadian. Pak Ihwan mengatakan, saya Pak jadi ustaz, kenapa? Karena jenggot saya jadi imam, katanya. Ya. Oh, tak, kata dia. Ya, mudah-mudahan lah. Ini merupakan sebuah doa, ya. Wa ma warada min imam fa huwa muqaddun bi ahli baitiha min nisa'in wa aulad. Adapun yang diriwayatkan tentang kebolehan seorang perempuan jadi imam, muqayyad itu terikat dengan apa? Bahwa hanya kepada keluarganya saja yang perempuan dan anak-anak. Jadi kalau anak-anak belum balig itu boleh berimam kepada ibunya. Ya. Kama anna ma warada fi min imamatil fasiq muqayyadun bi ahwali idriyah, sebagaimana yang diriwayatkan jika ada keimam atau orang fasik menjadi imam, itu muqayyad, diikat juga atau terbatas dengan perkara darurat. Ya. Kalau tidak darurat maka tidak boleh. Tsanian al-aula bil imamati. Siapakah yang lebih berhak prioritaskan untuk menjadi imam? Aula jama'ati bil imamati aqra'uhum li kitabillah ta'ala. Yang paling utama di antara jamaah untuk menjadi imam adalah yang paling apa? Paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Makanya imam-imam seharusnya tahu diri. Kalau imam yang apa? Yang masih ya belum bisa membedakan antara dengan A, antara O dengan Ta, antara Za dengan Zo. Belum bisa membedakan, maka kenapa tahu diri mundur pada orang yang lebih fasih walaupun lebih muda. Balik. Summa afqahuhum fi dinillahi. Ternyata bacaannya sama-sama bagusnya, maka dilihat siapa yang paling paham terhadap agama. Jadi contohnya, ini apa namanya? Hafiz. Hafiz, dua orang hafiz, sama-sama hafiz. Tapi yang satu faham ilmu faraid, yang satu tidak paham ilmu faraid. Yang paham ilmu faraid bagi waris dalam Islam itu dikedepankan. Atau satu faham rukun-rukun sholat, yang satu tidak, maka yang paham rukun-rukun sholat dikedepankan. Ya. Summa al-aktsaru taqwa. Kemudian yang paling besar ketakwaannya. Nah, ini agak sulit ini. Agak sulit ya. Karena ini at-taqwa huna taqwa itu di dalam bisa dilihat dari lahirnya, dari fenomena-fenomena. Contohnya dia itu hafiz Quran, sama-sama tamatan fakultas agama dengan yang sama, tapi yang satu itu ya, yang satu lagi khusyuk. Bagaimana? Masih suka apa? Masih suka kebutuhan di jalan, ya, jaga muruah. Bukan ngebut ya, beda dengan kebut-kebutan. Kalau ngebut biasa saja, tapi ketubutan itu apa? Salib sana, salib sini. Buat apa? Buat orang maki-maki gitu ya. Dia suka apa? Dia suka masih suka mendengar musik ya. Apakah ada hafiz Quran dengar musik? Ada. Saya yang bilang. Dari mana? Dengar sendiri, saya tahu sendiri. Yang tidak suka mendengar itu kedepankan karena lebih takwa ya, walaupun Allah ahad kita tidak Allah, kita lihat zahirnya seperti itu ya. Dan setelah itu baru al akbaru sinnan, itu yang paling besar giginya. Sin itu artinya apa? Umur ya. Sin itu gigi besarnya umur ya. Langsung pada nyengir semua lihatkan gigi. Siapa yang menang? Ada yang menang ya. Paling jadi umur itu tidak menjadi prioritas. Percuma umurnya sudah itu juga apa sudah ya mungkin sudah lewat setengah abad ya. Kelihatannya di mana gitu ya, padahal 50 tahun. Lu ada teman kan, wah umur sudah seperempat abad ya, marah dia. Padahal kan sama aja 25 tahun ya. Tapi karena seperempat abad jadi kelihatannya gimana gitu. Ya walaupun udah setengah abad, kemudian yang ini baru seperempat abad ya, tapi karena yang apa namanya yang seperempat abad ini lebih bagus bacaan Qur'annya, kemudian lebih paham ilmu agama, maka dia dimajukan. Jadi apa? Jadi imam. Lebih muda bodoh bacaannya. Balelol ya, enggak benar, maka silakan mundur. Bahkan tidak berhak di belakang imam, kita lihat nanti ya. Di belakang imam tidak berhak di samping. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis ya, dan diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam Ahmad, ya ummul qaumi aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam satu kaum itu adalah yang paling bagus bacaannya terhadap Al-Qur'an. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa'lamuhum bisunnah. Jika ternyata dalam bacaan mereka itu sama, maka orang yang paling paham dengan sunnah. Fa in kanu fi sunnati sawa'an, jika ternyata dalam sunnah pun sama juga, ya, dalam pemahamannya, fa aqdahum hijratan, orang yang paling dulu hijrah. Kalau di sini sekarang bagaimana? Cara realisasikan fa aqdahum hijrah, yang lebih dulu hijrah. Yang ini sama-sama urakan, ya. Orang-orang Kansas. Apa tahu Kansas? Kami anak-anak suatu saat akan sadar, tapi belum sadar, belum mati. Jadi apa namanya? Anak-anak Kansas, kemudian anak geng motor jatuh. Nah, kan kemudian ternyata jadi anak pengejaran semua. Lihat siapa yang lebih, kalau semuanya sudah sama. Nah, yang lebih banyak menjadi imam. Ya. Tapi jika semuanya sama, fa in kanu hijrati sawa'an fa akbaruhum sinan. Sinan, maka yang kalau ternyata dalam hijrahnya ada yang lebih tua umurnya. Walaupun cuma satu hari. Ya, ini lahir tanggal 25, itu tanggal 23, tanggal 24. Tanggal 24 yang menjadi imam. Seperti itu. Malam yakuni rajulu sultanan. Tapi ini ada syaratnya lagi. Ya, ini perlu diperhatikan. Selama laki-laki itu bukanlah seorang penguasa, au sahibal manzili, atau dia adalah pemilik rumah, atau dia adalah tuan rumah. Fayakunu aula min ghairihi bil imamah, maka namanya seorang penguasa, contohnya siapa, contohnya wali kota, begitu ya, kalau kecil kalau dia menyatakan, atau seorang tuan rumah, ya, saya datang ke tempat kos antum, kemudian karena hujan lebat mau sholat, maka antum menjadi imam, bukan saya. Karena siapa? Sahib al-Masjid, tuan rumah. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la ya'ummanna rajulu rajul ahlihi sultanihi la bi'idznih. Jelas seorang laki-laki menjadi laki-laki yang lain di keluarganya, ya, dan juga tidak di dalam kekuasaannya kecuali dengan seizin. Makanya kalau sepertinya di Bandung contohnya, ya, mau jadi imam, Mang Odet di belakang, persilahkan Mang Odet. Nah, kalau dia ternyata silahkan, baru jadi imam. Kan duduk-duduk maju gitu, ya, dengan PD, wah saya ngimamin wali kota gitu, ya. Tapi sedang di Jepang sekarang. Yang ketiga, imamatu sobi, keimaman seorang anak laki-laki yang belum balig. Tasihu imamatu sobi fin nafilati dunal faridoti. Imamnya seorang anak laki-laki itu sah di dalam sholat sunnah, tapi tidak sah dalam sholat wajib, ya, sholat fardu. Makanya jika ada anak yang hafiz umur 10 tahun atau umur 7 tahun, ya, tapi dia sudah mumayyiz, ya, sudah bisa membedakan cara taharah yang benar, membedakan hukum sholat, maka dia boleh jadi imam tarawih. Ya, siap-siap saja yang di belakangnya untuk pegal karena dia hafiz Quran. Yang namanya jadi imam bisa enggak terasa, baca baru pendek, padahal sudah belakang sudah pada gini semua. Tapi pas dia giliran dia jadi makmum, oh, imamnya pelama sekali, ya. Itu manusia. Sama dengan apa? Orang kalau naik motor sendiri kan ngebut enggak terasa, pas ngeri kan. Ada yang enggak begitu? Ya. Idzil maradu la yusalli wara'a mutanaffil. Karena orang yang salat fardu tidak boleh salat di belakang orang yang salat sunnah. Sobiyu salatuhu nafilah, anak yang belum balig itu salatnya sunnah, bukan wajib. Ya. Sebagaimana apa? Sebagaimana anak kecil yang dibawa berhaji oleh orang tuanya, apa hajinya sah? Hajinya sah jika memenuhi rukun-rukunnya. Baru sunnah, dia tetap ketika wajib lagi. Ya, seperti itu. sunnah, apa namanya, dia hajinya itu sah kalau memenuhi syarat-syaratnya, tapi dia belum melaksanakan haji yang wajib. Maka ketika apa? Ketika dia sudah balik harus wajib. Sama dengan ini juga, dengan sun, dengan apa? Dengan salat. Fala tasihhu imamatuhu fil fardhi, maka tidak sah seorang anak yang belum balik untuk menjadi imam dalam salat fardu. Sebagaimana sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis, la talifu ala imamikum, janganlah kalian berbeda. Wa minal ikhtilafi ayyusalliya muftaridun wa ra'a mutanaffil. Di antara perbedaan itu adalah apa? Adalah orang yang sholat fardu sholat di belakang orang yang sholat sunnah. Tapi kemudian sudah disebutkan wa khalaqal jumhuru fi hadhil mas'alah al-imamu asy-syafi'i rahimahullahu ta'ala wa khalaqal jumhuru, imam asy-syafi'i dalam perkara ini menyelisihi jumhur ulama. Faqala, maka beliau mengatakan bijawazi imamati sobiyyi fil furudi, bahwasanya seorang anak kecil boleh menjadi imam di dalam salat fardu. Dengan apa? Dengan dalil bi riwayat Amr ibn Salamah wallati ja'a anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qumi ya ummukum qara'ukum, yaitu riwayat Amr ibn Salamah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentangnya, qala liqaumihi, yaitu Nabi berkata kepada kaum siapa? Kaum Amr ibn Salamah, ya ummukum aqra'ukum, yang menjadi imam kalian adalah bagus bacaannya. Qala fa kuntu ummuhum, maka Amr ibn Salamah mengatakan aku yang imam mereka. Wa ana ibn sab'in sinin, padahal aku umurku baru 7 tahun. Ghairu anna jumhur dha'afu ar-riwayata, akan tapi jumhur ulama mendhaifkan riwayat ini. Wa qalu, dan berkata ala fardhi sihhatiha fa innahu minal muhtamil ay yakuna an-nabi sallallahu alaihi wasallam yattali' ala imamati Amr lahum. Jadi riwayatnya sahih walaupun, tapi jumhur mengatakan riwayatnya adalah dhaif, lemah. Kalaupun sahih, maka ada kemungkinan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui bahwa Amr yang menjadi imam waktu itu. Ya. Id kanu fi sahra'in ba'idina 'anil Madinah, karena mereka tinggal di padang pasir yang sangat jauh dari Madinah dan belum ada. Ya. Jadi tidak bisa diketahui. Kemudian tapi begini, ikhwati fillah. Apakah orang yang salat nafilah, salat sunnah, tidak boleh menjadi imam orang yang salat fardu secara umum? Tidak. Ya, tidak seperti itu. Karena ada riwayat, yaitu apa? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi, kemudian apa, pulang ke kaumnya, yang kaumnya itu adalah para petani yang jauh dari Masjid Nabawi. Beliau di sana salat apa? Salat sunnah. Ya. Salat sunnah apa? Sunnah ba'da isya, dan kaumnya di belakang salat isya. Siapa yang jadi imam? Muadz bin Jabal. Kemudian Muadz bin Jabal sholatnya terlalu lama sehingga apa, yang belakang mengadu kepada Nabi. Sampai kemudian Nabi SAW bersabda, afattanun anta ya Muadz, apakah engkau orang yang mau membuat fitnah hai Muadz? Karena apa? Karena tidak melihat makmum. Ya, kita harus apa? Harus melihat makmum di dalam sholat. Ya, kalau sesama mahasiswa gitu kan, ya silakan baca panjang-panjang, enggak kuat tinggal dilecehkan saja. Nah, pemuda kok lemah, ya, yang begitu. Tapi kalau sepertinya heterogen itunya makmumnya, ya jangan. Makanya kalau sepertinya di pondok gitu kan, kalau di pondok itu salat tarawih lama. Kan memang namanya santri harus tahan banting, masa santri satu juz satu malam saja mengeluh. Ya, kalau sepertinya ada. Tapi kalau harusnya santri itu jangankan satu juz satu malam, ya, dua juz, tiga juz satu malam pun harusnya tahan, harusnya. Ya, sedangkan dulu saja Mesir itu yang dia mulai 7 malam habis 30 juz. Nah, dan setelah itu 3 malam terakhir khatam lagi 30 juz malam 10 juz. Bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Ya. Jadi salat dari salat Isya itu hanya sekitar 1 jam. Jam ya. Saya waktu itu sakit perut, salat pernah sakit perut, pergi ke hamam dulu. Perasaan sudah lama ya di WC itu. Masuk lagi masih rakaat pertama. Dan masih lama lagi. Ya. Mengge lagi, ya. Lihat orang-orang Mesir Masya Allah berdiri seperti tiang begini bergerak. Bahkan samping saya itu sudah putih-putih semua, tidak ada malu saya. Ya. Seperti tiang begini. Tiang. Ya, saking. Dalam hal ini kita memang jangan mengatakan orang Arab ibarat usah. Ya. Orang yang mengatakan ini belum pernah hidup di negara Timur Tengah, tidak melihat bagaimana mereka dalam beribadah, ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Rabi'an yang keempat, imamatul mar'ati, keimaman seorang perempuan. Sihu imamatul mar'ati linisa. Bahwa perempuan boleh mengimami atau sah mengimami kaum wanita. Watakifu wastahunna. Ya, tapi berdirinya bukan di depan, di tengah-tengah. Ya. Id adzina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummi Waraqah bint Naufal fi ittikhadhi muadzinin laha fi baitiha litusalli bi ahli baitiha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan Ummu Waraqah bint Naufal untuk mengambil seorang muadzin di rumahnya agar dia menjadi imam bagi keluarganya. Tapi di mana? Di tengah-tengah. Kenapa? Karena sebagaimana sebuah keterangan yang pernah saya baca, kenapa kalau perempuan jadi imam itu tidak di depan? Karena perempuan jadi imam itu adalah simbolis, bukan imam yang secara real. Karena imam secara real ada siapa? Ada laki-laki. Ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis, sebuah ayat sebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, itu bagi saya, bagi antum belum ya. Baik, jama. Imamatul a'ma, keimaman orang yang buta. Tashihu imamatul a'ma id qad istakhlafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam ibnu ummi maktum 'ala al-madinati marratain. Keimaman orang yang buta itu sah karena Nabi SAW pernah menggantikan dengan Ibnu Ummi Maktum di Madinah dua kali, bukan hanya sekali, dua kali. Fakan yusalli bihim wa huwa rajulun a'ma radhiyallahu anhu. Ibnu Maktum itu salat ya menjadi imam di Madinah padahal orang buta. Subhanallah. Kali ini saya jarang ya orang buta jadi imam. Kalau di Mesir lumayan banyak. Imam Mesir itu adalah orang buta. Ya. Banyak di Mesir. Kenapa? Karena banyak orang buta itu hafiz Quran. Di Mesir. Ya, subhanallah, ya. Salah satu keistimewaan buta adalah apa? Bahwa mereka jarang bermaksiat. Maksiat paling banyak dari mana? Dari mata. Ya, dari mata paling banyak. Makanya kalau kita kan menghafal 10 ayat rupanya 100 ayat. Nah, kalau mereka menghafal 10 ayat ya sudah seperti video rekaman, seperti tape recorder. Saya sudah pernah membuktikan ya. Sedangkan dosen bicara saja mereka langsung bisa menghafalnya. Ya. Makanya kalau orang buta itu diarahkan untuk apa menghafal Quran, insyaallah ya. Sayang di Indonesia belum ada seperti itu. Ya, kalau diarahkan jangankan hanya dengan mendengarkan saja makhraj bisa lebih fasih daripada antum yang tahsin. Ada dulu di Mesir itu dia tamatan orang memang dari lahirnya sudah buta ya, sudah tunanetra. Tamatan S2 bahasa Spanyol. Ya. Pas mau melamar jadi dosen ditolak. Kenapa? Karena buta. Ya, karena buta bagaimana akan mengajar? Dia menjawab, "Lah, saya bisa belajar sampai S2 cum laude lagi," kata dia. Tetap ditolak. Ya, akhirnya Sedihnya dia sering di rumah, di kamarnya sering mendengarkan di Mesir itu Adul Quranil Karim, yaitu radio khusus Al-Quran dan tafsir Quran milik pemerintah, ya, subhanallah, pemerintah. Itu isinya adalah ilmu Quran, tafsir, ya, termasuk tajwid di situ ada 24 jam. Dia mendengarkan itu 3 tahun dites ke orang seorang syekh langsung. Sanad. Hanya dari dengar. Kalau kita dengar di radio hanya bisa ngikutin nadanya saja. Tajwidnya, wah. Tajwidnya lari entah kemana-mana, ada yang lari ke Baltos, ya, tajwidnya. Subhanallah. Kemudian kita lanjutkan. Imamatul Mafdul, imam orang yang mafdul. Mafdul itu adalah yang bukan yang utama. Ada fadil, ada mafdul. Fadil yang paling utama, mafdul berarti di bawahnya. Tasihu imamul mafduli ma'wujudi man huwa afdhulhu. Boleh berimam orang utama dengan adanya orang lebih utama. Contohnya ini. Ada seorang yang hafiz qira'ah sab'ah. Tapi yang menjadi imam adalah yang hanya hafiz Hafiz An-Nasim, hanya satu riwayat saja. Maka boleh itu. Ya. Kenapa? Nabi SAW pernah sholat di belakang Abu Bakar, jelas itu, ya. Nabi itu bukan tandingan siapa-siapa. Belakang siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan juga pernah sholat di belakang Abdurrahman bin Auf. Itu Nabi SAW itu adalah baik daripada Abu Bakar dan Abdurrahman bin Auf, dan lebih baik daripada ada di dunia ini. Ya. Kemudian yang ketujuh, imamatul mutayammim. Bagaimana keimaman orang yang tayammum, yaitu tidak berwudu tapi bertayammum. Tashihu imamatul mutayammimi bil mutawaddi. Orang yang boleh jadi imam orang yang berwudu. Kenapa? Karena Amr ibn As anhu pernah salat dengan satu eksekusi satu pasukan padahal dia bertayamum. Orang-orang yang orang-orang mutawaddiun, ya, orang-orang yang berwudu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat dan juga tidak mengingkarinya. Boleh. Ya. Kenapa? Ya, yang tidak boleh adalah orang yang berhadas menjadi imam. Kan jadi imam salat itu tidak sah, ya, apalagi jadi imam. Kedelapan, imamatul musafir. Keimaman orang yang sedang safar, yang sedang dalam perjalanan. Tashihu imamatul musafiri. Orang yang menjadi yang sedang musafir sah imamannya. Ghair annahu 'alal muqimi idza shalla wara'al musafiri ayutimma shalatahu ba'da al-imam. Tapi orang yang mukim, jika dia salat belakang orang yang musafir, maka hendaknya dia menyempurnakan sholat setelah orang yang musafir itu selesai. Mungkin ini kalau yang sholatnya kosor, ya. Kalau yang sholatnya jamaah, ya tentu tidak perlu menyempurnakan lagi. Kalau yang sholatnya kosor, maka dia harus mukimnya harus apa? Harus menjadi mengenamatkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah menjadi imam di Mekah, padahal beliau musafir, karena beliau dari Madinah. Walaupun Mekah, tapi beliau sudah menjadi penduduk Madinah. Maka ketika ke Mekah menjadi apa? Menjadi musafir. Ya. Wa qala lahum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ahla Makkah, timmu salatakum fa inna qaumun safar." Wa Mekah, kanlah salat kalian karena kami sedang dalam safar. Artinya Nabi di situ waktu itu mengqasar salatnya. Itu, ya. Tapi sebaliknya, wa in shalla musafirun wara'a muqimin atamma ma'ahu ma'ahu. Tapi kalau seorang musafir menjadi makmumnya orang yang dia harus menamatkan menyempurnakan salat bersama imam. Ya, jangan kemudian saya kan musafir, qasar, imamnya berdiri lagi diam, assalamualaikum, tidak sah salatnya. Kenapa? Karena imam itu untuk diikuti. Itu ila Abbas radhiyallahu anhu ma'ana al-ithm faqala sunnatul Abi Qasim. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma pernah ditanya tentang bagaimana tentang orang yang menyempurnakan salat, ya orang yang musafir menyempurnakan salat di belakang orang yang mukim. Maka Ibn Abbas mengatakan itu adalah sunnahnya Abu Qasim, siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tasian wukuful makmumi ma'al imam. Di manakah makmum berdiri? Ya. Dengan imam di mana berdirinya? Idza amaru akharu waqafa an janbihi al-ayman. Idza amara rajula akharu waqafa an al-ayman. Jika mengimami laki-laki lain, maka laki-laki tersebut berdiri di sampingnya, tidak di belakangnya, di sampingnya. Tidak berbeda sedikit, tidak sejajar. Yang bedakan apa? Yang bedakan imamnya di sebelah kiri, makmumnya di sebelah kanan. Ya. Wa kadzal mar'atu idza amat ukhra waqafat an janbiha. Demikian juga perempuan, sama saja jika mengimami perempuan lain maka di sebelahnya, itu sebelah kiri kanannya. Wa man amma itsnaini fa aktsara waqafu wara'ah. Barang siapa yang mengimami dua orang atau lebih maka di belakangnya, bukan samping kiri samping kanan. Ya. Seperti apa? Seperti hulu balang atau seperti samping kiri samping kanan, bukan, belakangnya langsung. Yaitu apa? Imam berada di tengah-tengah kami ini. Ya. Oh ini, nah ini kalau laki-laki ya, kalau perempuan tetap saja ajar begitu. Jadi kalau artinya ini imamnya ada dua orang, maka begini, ya, jangan begini, jangan juga begini, jangan mulai dari sana, ya, tapi di sini, ya, di belakang. Jadi imam di antara mereka, di tengah mereka, seperti itu. Tidak usah pakai meteran juga, berapa derajat, nggak usah, ya. Dikira-kira saja seperti itu. Anijtama'a rijalun nisa'un waqafa rijalu khalfal imami wa waqafa nisa'u wara'ahum. Jika ternyata makmumnya laki-laki dan banyak perempuan, maka yang perempuan, yang laki-laki semuanya berdiri di belakang imam dan yang perempuan berdiri di belakang makmum laki-laki. Tidak boleh sejajar. Ada dulu tahun 90-an lah kalau tidak salah ya, 90-an, sekitar 91-92, itu belum pada lahir ya. Ada mahasiswa-mahasiswi dari sebuah perguruan Islam, perguruan tinggi Islam internasional yang sedang kunjungan ke Tibet kalau tidak salah waktu itu. Sholat laki-laki perempuan sejajar. Ya sejajar. Saya ketika melihatnya, saya bilang ini mau sholat musenggolan. Ya, melihat fotonya ya tentunya, bukan, karena saya belum pernah ke Tibet. Kalau ke Tibet pernah, Tibet tidak. Biasa satu huruf padahal ya. Nah itu orang tahu tuh ya, Tibet di mana. Nah, kemudian wa in kana rajulun waqafa rajulu walau sabiyan mumayyizan ila janbil imami wa waqafatil mar'atu khalfahuma. Nah, jika ternyata imamnya hanya dua, satu laki-laki dan satu perempuan, maka yang laki-laki di sebelah kanan imam, walaupun itu laki-laki, anak laki-laki yang mumayyiz, artinya sudah sholat tidak lari-lari lagi. Kalau sholat masih lari-lari lagi berarti sudah masih belum mumayyiz, ya. Di Indonesia sobi mumayyiznya itu jarang. Kenapa? Umur 10 tahun saja lari di masjid, ya. Kenapa? Ya didikan orang tua. Orang tua bawa ke masjid terus tinggal. Salah itu. Harusnya apa? Di sebelahnya. Sambil didikan, kamu kalau sepertinya lazat masjid, karena daripada Allah marah sama kamu, saya marah sama kamu. Ya, begitu kan. Harus anak kecil dia diingatkan, ajarkan untuk menghormati masjid, ya, masjid bukan tempat maraton, ya. Kemudian Dzalika liqaulihi, karena berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu shufufi rijali awwaluha. Saf laki-laki yang paling utama adalah yang paling pertama. Wa syarruha akhiruha. Dan yang paling buruk adalah yang paling belakang. Wa khairu shufufi nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Saf perempuan yang paling utama ada yang paling belakang, yang paling dekat dengan tembok. Tapi yang paling buruk adalah yang pertama. Sekarang yang terbalik ya. Laki ingin nyari tembok. Perlu jumatan. Belakang lebih cepat penuh daripada depan. Ya, atau tiang lebih cepat penuh di depan. Tapi kalau perempuan ingin di depan. Ya, pada enggak mau di belakang. Ya, itu karena apa? Karena kebodohan kita. Saya katakan kita bukan mereka, kita. Ya. Karena mereka adalah kita. Sama-sama umat Islam, ya. Walihi, dan juga karena Rasulullah melaksanakan faqad waqafa marratan fi ghazwatin yusalli faja'a Jabirun fa waqafa 'an yasarihi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu saat salat dalam satu peperangan, ya. Kemudian Jabir datang berdiri sebelah kirinya, fa adarahu hatta aqamahu an yamini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memutarnya sehingga apa? Berada di sebelah kanannya. Ke belakang, ke depan. Ke belakang. Kenapa? Tidak boleh melewati orang yang sedang salat, ya. Ke atas. Emangnya mau akrobat, ya. Ini sholat, bukan sedang apa, sedang senam, ya. Summa Jabbar ibn Sakhar faqama an yasar. Lalu kemudian Jabbar ibn Sakhar melihat Jabir di sebelah kanan, dia langsung berdiri sebelah, apa namanya, di sebelah kiri. Fadahuma bayadaihi jami'an faqamahuma khalfah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil dua-duanya dengan tangannya di belakang. Ambil dua-duanya, ya, begini. Belakangkan, ya, seperti itu. Pada salatnya, itu pertanyaan yang kurang ajar, ya. Jelas Nabi mengatakan batal. Jelas kita mengatakan batal, ya. Itu pertanyaan yang apa? Tidak sopan itu, ya. Mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walikali Anas radhiyallahu, dan juga berdasarkan perkataan Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bihi ummih, bahwa salam salat bersama dia dan bersama ibunya. Fa aqamani an ya, lalu aku diberikan sebelah kanannya. Fa aqamal mar'ata, sedangkan perempuan diberdirikan di kami. Kami ini siapa? Anas dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qali aidan, dan kemudian juga Anas mengatakan, sufiftu ana wal yatimu waru'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dengan anak yatim dibariskan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal ajuzu mi waru'a. Adapun ajuz di sini adalah punya ada di kami. Ya, walaupun ajuz di sini artinya orang tua, maksudnya adalah ibunya. Ashiran. Ashiran di sini pakai shin atau pakai sod? Pakai shin. Sod apa? Jus, ya. Asir. Nah, ini asir. Ya. Sutratul imami sutratun liman khalf. Sutrahnya imam adalah sutrah bagi orang di belakang. Idza shallal imamu ila sutrah lam yahtajil ma'mumu ila sutrah. Jika imam salat menuju sutrah, maka makmum perlu sutrah yang lain. Ya. Idza kanat tarkazul itrokazul harbatu li Nabi sallallahu alaihi wasallam fa yusalli ilaiha. Karena pernah saat tombak ditekan, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menghadap tombak tersebut. Ya. Wala ya'muru ahadan biwa'ni sutratin ukhra. Beliau tidak menyuruh orang belakangnya untuk meletakkan sutrah yang lain. Kalau sepertinya ada orang yang batal, ya, orang makmum batal, maka langsung saja keluar, lewati yang mereka itu. Kenapa? Karena yang jebelas yang di depan imam. Ya kan udah terpikir, oh, nanti saya dosa banyak. Aduhnya dosa saya melewati orang. Tidak, ya. Yang dosa itu kalau melewati depan imam, ya. Al-hadi ansyar yang ke-11, wujubu mutaqatil imam, wajib untuk mengikuti imam. Yajibu alaihi ayyutabi'a imamahu wa yahrumu alaihi ayyasbiqah. Makmum wajib untuk mengikuti imam dan haram baginya untuk mendahulinya. Wa yukrahu lahu ayyusaw, dan makruh baginya untuk menyainginya. Jadi imam baru Allah, langsung Allah. Nah, ya, makruh. Fa'alaqahu fi takbir ihrami wajib alaihi idaha. Karena ternyata mendahului imam dalam takbir ihram wajibnya. Jadi imam baru begini dan sudah Allahu Akbar belakangnya. Mengulangi lagi, ya. Asah. Kenapa? Imam saja belum takbiratul ihram. Ya, maka kenapa? Wa illa batalat salatu, tidak salatnya batal. Ya. Wa kadza tubtilu salatuhu an illa ma qablahu. Demikian juga salatnya batal jika kemudian dia salat memberikan salam sebelum imam. Contohnya, wah imamnya tahiyatnya lama, itu dekat. Assalamualaikum. Salat batal salatnya. Ya. Karena imam belum salam. Wa in sabaqahu ruku' wa sujudu fi raf'i minhumā wajaba 'alayhi an yarji'a liyarka'a wa yasjuda ba'da imamih. Jika ternyata si makmum itu mendahului imam dalam ruku dan sujud atau i'tidal berdiri, maka wajib untuk lagi untuk ruku dan sujud imamnya. Contoh, imam baru selesai baca surat, dia sunnah Allahu Akbar ruku, maka dia lagi untuk ruku bersama imam. Jika dia meneruskan salatnya batal. Dalika liqaulihi sallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi. Sebab dijadikan imam untuk diikuti, maka janganlah menyelisihnya. Fa idza kabbara kabbar, jika dia bertakbir maka fa idza raka'a wa idza raka'a ruku, jika ruku'lah. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu allahumma rabbana walakal hamd, jika imam mengatakan sami'allahu liman hamidah maka ucapkan allahumma rabbana walakal hamd. Wa idza sajadu, jika sujud maka sujudlah. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'u, jika imamnya salat duduk maka kalian salat duduk semuanya. Saya juga waktu baca ini, ya. Makanya kalau memang tidak mau sholat duduk, cari imam sholatnya berdiri. Tapi jika ternyata yang paling fasih dan dari semua syarat-syarat itu ini yang menang adalah imam, boleh baut sholatnya juga. Pas sholat isya lagi, ya, akhirnya pas sujud gak bangkit-bangkit. Wa qalihi, dan juga sabda Nabi SAW, am yakhsha ahadukum idza qabla ayyu asahu ra's himar ayyu hawwila Allahu suratahu surata himar. Apakah tidak takut salah seorang di antara kalian, ya, jika dia mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah akan merubah kepalanya menjadi kepala keledai atau merubah bentuknya menjadi bentuk keledai. Dan ini terjadi pada salah seorang alim, ya, nanti akan mempelajari tentang rijal hadis. Yang coba hadis ini imam berubah keledai mukanya. Nah, setelah itu selalu pakai tutup mukanya karena malu. Atau mau coba? Jangan. Ya, jangan coba-coba dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sepertinya ternyata mendahului, setelah tahu ini mendahului tidak mudah menjadi keledai, bukan Allah membiarkan, tapi itu istidraj. Innallaha yumhil wala yuhmil. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan tapi tidak melalaikan. Dicatat semuanya, ya. Hati-hati itu. Atsani asyar yang ke-12, istikhlaful imamil ma'muma li'udhrin. Seorang imam, ya, menggantikan dengan makmum karena uzur. Idza tadzakkara al-imamu athna salatihi annahu muhditsun. Jika seorang imam ketika salat gitu ya tiba-tiba ingat, tadi kan aku kan belum ini ya, belum wudu. Berarti dia sedang hadas, maka tidak sah salatnya. Aw tar'alahu hal hadas atau apa? Tak sengaja ya. Enggak sengaja ketika ruku, mut. Ya kan karena ketekan gitu ya. Udah ditahan-tahan dari tadi pas ruku. Gitu ya. Dia berhadas ketika apa? Ra'afun, ra'afa atau ra'afatu ini mimisan. Enggak mungkin kan orang mimisan jadi imam? Ya. Bisa enggak antum jadi imam ketika mimisan? Ya, susah. Tahu mimisan kan? Ya. Aw nabahu syai'un lam yastati istinar ma'ahu fi shalah atau ada sesuatu kan dia tidak bisa dengan sholat, cepatnya apa? Artinya sakit perut kalau dilanjutkan, wah bisa kacau dunia, ya. Karena mungkin nanti akan ada keluar, maka protek. Lahu ayyastakhlifa mimman wara'ahu minal ma'mumin, maka boleh untuk menggantikan dengan makmum yang ada di belakangnya. Min yumma bihi sholatahu ya man yutimu bihim salatuhum salatahum wa yansi. Orang yang akan punakan salat dengan imam makmum yang lain lalu si imam ini pergi, makanya memang di apa namanya diharap ada sebuah masjid itu ada tempat lari imam ya di belakang di sampingnya itu, tapi sebenarnya tidak perlu. Kenapa ya? Kan kalau sudah ada makmum di belakang di sudah ada imam depan, dia tinggal lewat tempat kan tidak masalah. Jangan, nggak boleh lari di masjid ya, nggak sopan. Faqad istafa Umar radhiyallahu anhu Jarman bin Auf indama tu'ina wa huwa fi shalah. Jadi Umar Khattab radhiyallahu anhu pernah menyuruh Jarman bin Auf ya. Umar bin Khattab pernah menyuruh Abdullah bin Auf untuk menggantikan ketika beliau ditusuk siapa? Ditusuk siapa? Ibnu Dayyan, ya orang Persia. Beliau tidak bisa lagi, karena apa? Memang orang mana ditusuk ya berkali-kali lagi pun sekali. Ketika sholat disuruhnya siapa? Auf. Wastahlafa anhu min ashabah. Dan juga Abu pernah juga menyuruh orang menggantikannya karena terkena mimisan. Ya. Ke-13. Imam as-salata imam meringankan yustahabul alla yutila as-salata illa raka'atil ula. Sunnahkan seorang imam panjang-panjang kecuali rakaat pertama. Idza kana yarju ayyudrika man takhallafa min al-jamaah, jika diharapkan bahwasanya orang yang di belakang yang belum apa masih di wudu atau masih jalan itu bisa mengikuti salat. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam kana yutiluha, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkannya. Bahkan dalam sebuah hadis sebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memanjangkan bacaan sampai apa? Sampai tidak terdengar lagi langkah kaki di belakang. Artinya orang sudah pada selesai masuk jamaah semua ya. Wa dzalika liqouli sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum bin nasi falyukhaffif." Jika seorang menjadi imam bagi manusia, maka ringankanlah. Fa inna fihim dha'if wa saqim, karena ada di antara mereka ada yang lemah, ada yang sedang sakit. Wal kabir, dan juga ada orang yang lanjut usia. Fa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa, tapi jika salat sendiri maka silahkan panjangkan semaunya. Terbalik ya, kalau salat sendiri pakai gosen one day ya, tapi kalau salat berjamaah itu pakai apa? Pakai JNE yang okay, ya. Yang apa yang iya okay. Yang kos ekonomi panjang apa kalau sholat dengan panjang, tapi kalau sendiri cepat hasilnya dibalik ya. Apalagi kalau saat subuh bukan aki-aki tapi aki-aki Ya, kalau mereka dipanjangkan, kasihan. Ya. Asyar yang ke-14, karahiyatu imamata imamati man takrahul jamaah, makruh. Ya. Menjadi imam yang di oleh jamaah. Bukan haram, makruh ya. Yukrahu lirajuli ayyauma unasan hum lahu karihun. Seorang laki-laki makruh menjadi imam jika orang-orang benci padanya. Idza kanat karahatuhum bisababin dini. Nah, ini jika kebenciannya karena perkara agama, bukan karena persaingan, contohnya antara Persija, bukan ya. Antara Persibaya dengan Arema, jangan. Nah, itu tidak jadi ukuran itu. Ya, masalah agama. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Tsalatsatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran." Tiga orang atau tiga kelompok yang salatnya tidak diangkat di atas apa? Di atas kepala mereka walaupun sejengkal, maksudnya tidak sampai ke langit salatnya. Pertama, rajulun amma qabahum lahu karihun. Seorang laki-laki yang menjadi imam satu kaum padahal kaumnya adalah benci kepadanya. Wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sa'a. Seorang perempuan bermalam sedangkan suaminya marah kepadanya. Dia tanya kenapa? Nganu, ya. Kemudian wani mutasarimani dan dua saudara yang sedang berisih. Sedang apa namanya? Sedang bertengkar. Tidak berdamai. Kita lanjutkan sampai 16. Khamis man yalil imam, siapa yang di belakang imam? Wa inhirafu man ba'da salam. Menyampingnya imam setelah salam. Yustahabu ayyalil imama ahlul ilmi fadli. Disunnah ke belakang imam itu adalah orang berilmu dan orang yang utama. Artinya dari keilmuan, dari segi bacaan Quran tidak jauh daripada imam. Ya, makanya di anak kecil itu jangan di belakang imam. Ya, anak kecil jangan di belakang imam kalau belum balig. Ya. Berdasarkan sabda Allah salam, "Minkum ulul ahlamin wan nuha." Hendaklah yang di belakang salah yang sudah bermimpi atau sudah balig wa ulul nuha, yaitu berilmu. Sahabul imami idza sallama ayyan harifa an musallahu. Jadi seorang imam jika selesai salam hendaklah memutar ke kanan, kemudian istaqbilan nasi biwajhi, menghadap jamaah dengan mukanya, ya, bukan hanya nyamping saja begini tapi dihadapi begitu, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan itu. Rawa hadza Abu Dawud at-Tirmidzi hasanahu an Qubaisah ibn an Nabi. Jadi diriwayatkan ini oleh Abu Dawud at-Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau Qubaisah ibn Halab dari ayah bahwasanya Nabi SAW menjadi imam kami lalu beliau berputar ke arah kanannya, ya, apa namanya, jadi kanan menjadi kirinya, kirinya menjadi kanannya, artinya berbalik 180 derajat, kiri menjadi kanan, kanan menjadi kiri. Sa'id Asyar yang ke-16, taswiyatus sufuf, meluruskan shaf. Yusannul lil imami wal ma'mumina taswiyatus sufufi wa taqwimuha hatta tastaqim. Imam disunnahkan makmumnya untuk meluruskan shaf, ya, sampai betul-betul lurus. Id kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqbalu 'alan nasi yaqbalu 'alan nasi wa yaqbalu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada orang-orang dan berkata, "Tarasaw wa'tadilu, rapatkan, luruskan." Kemudian bersabda Rasulullah SAW, "Sawu sufakum." Luruskan kalian. Fani taswiyat as-sufuf min, karena sungguhnya shaf termasuk kepada kesempurnaan salat. Artinya tetap sah juga kalau tidak lurus tapi tidak sempurna. Wa qala la tusawwu sufakum aw la yafanallahu bayna wujuhakum. Hendak kalian meluruskan shaf-shaf kalian atau Allah akan menyebabkan kalian berselisih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min khutwatin a'dama khutwatin masyaha rajulun ila furjatin fis-sahi fasaddaha." Tidak ada saat langkah pun yang lebih besar pahalanya dibandingkan pahala orang seorang laki yang bergerak ke depan untuk mengisi saf yang kosong. Ya, kalau sekarang kan orang ya boro-boro tak ada gitu. Wah, sampai begini karena orang apa namanya? Ingin di depan. Tapi begini. Allahu Akbar begini. Rapat, berdesak. Kenapa ini saksakan? Apalagi kan kita kecil ya. Sehingga kecil buat mereka ini. Sehingga hampir untuk duduk tawaruk. Kalau salat tahiyat akhir. Kenapa? Karena ya jadi misalnya ya. Ya seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, kalau ada pertanyaan tafadhol. Saya mau tanya terkait batas jajarnya sahur itu dari kulit atau ujung kaki. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, beberapa kali saya waktu lagi sholat imam itu bacaan Allahu Akbar atau sembilan bacaan itu panjang banget. Contohnya mana panjangnya? Sering itu ya, mana tuh? Iya, beberapa dari kita ada yang sebenarnya udah melepaskan tangan waktu di persiapan, tapi jadinya gimana kalau itu? Apa kamu dari imam atau? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama tadi, kenapa tadi? Batas jajar. Itu memang ada perbedaan pendapat. Ya, ada yang mengatakan tumit bertemu tumit, bahu-bahu, ada yang mengatakan cukup hanya ujung-ujung jari kaki. Yang jelas bahwasanya kalau kita lihat thoriqatul jam'i dari semua pendapat itu, yang jelas jangan sampai antara makmum itu ada ruang. Apapun yang kamu silahkan. Ya, mau bertemu bahu, tumit bertemu silahkan, itu afdal. Atau hanya sekedar kaki bertemu ujung kaki saja kan juga. Tapi tentu yang paling afdal adalah tumit bertemu tumit. Kenapa? Karena kalau sudah tumit bertemu tumit, ketika sujud berdiri itu Allah tidak akan ada ruang. Tapi kalau hanya bertemu dari kaki, pengalaman biasanya ketika sudah sujud berdiri jadi ada ruang. Kenapa? Karena orang ada juga yang apa namanya? Yang pertama kali berdiri itu kan kakinya melebar begini. Sujud berdiri agak mengecil. Artinya apa? Kalau itu jadi kosong-kosong. Pernah kan ya? Seperti dalam. Kemudian bagaimana kalau imam seperti ini? Allah. Kalau dari ini ya, dari sujud ke dia Allahu Akbar. Coba kalau akbarnya itu dia sambil duduk dulu ya. Dari sujud duduk dulu Allah. Nah, bagaimana itu? Kalau itu berarti sudah di luar batas kemampuan makmum ya. Karena apa? Karena memang imamnya yang salah. Dari tajwidnya sudah salah dia. Oh, itu berapa harokat itu? Ya. Itu sudah lebih lagi, lebih dari mad lazim lagi. Ya. Harokat itu. Ya. Kalau yang penting bahasanya pun imamnya masih tapi imam sudah berdiri, dia ikut berdiri enggak masalah. Ya, tidak harus mengubar, walaupun lebih baik mengubar, ya. Kebanyakan mengubar itu lama sekali. Allahu Akbar. Ya, bagusnya Allahu Akbar aja cukup. Ya, Allahu a'lam. Apa? Silakan bertanya. Memulai baru itu dari kanan kiri atau tengah sejajar penimbang terusnya dimulai ya. Waktu itu pernah saya start itu dalam kondisi kemudian di kiri baru di kanan itu bagaimana makanya masuk itu kosong kemudian di kiri dan yang kanan ada juga itu dilematis. Ke apa namanya kanan ibu mati ke bapak mati di tengah-tengah tetap Allah. Afwan. Ada lagi? Baca dulu. Bismillah, jika kita berada di lingkungan yang mana tidak saling kenal, lalu cara mengetahui mereka siapa yang paling prioritas dalam menjadi imam? Apakah harus ditanya secara umum? Lalu bagaimana jika ada dua orang sama harus di forum? Untuk mata siapakah yang lebih afdal dalam menjadi imam? Ini pertanyaan terlalu sulit. Jadi begini saja, kita lihat secara zahirnya saja. Orang yang melaksanakan sunnah utama orang yang tidak. Kita lihat zahirnya, ya, karena kita pun secara zahir menginginkan ketika mau sholat dulu, coba baca Fatihah dulu. Kelas sholatnya. Ya. Tapi kalau kenapa kita merasa kita baik bacaannya, majulah. Ya. Contohnya kalau sholatnya di musola mall gitu ya, entah di BIP atau di mana gitu ya, maka antum yang punya kemampuan untuk itu, maka sholat, majulah. Ya, jangan biarkan orang lain menjadi imam. Bukan egois ya, tapi ini untuk melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masalah ini, ya apa namanya, diperkirakan saja. Kalau salah ya namanya juga ijtihad ya. Tak mungkin kita mengetes satu persatu. Saat telat mengikuti sholat berjamaah, kemudian imam sudah selesai sholat, kemudian apakah ini niatnya berubah menjadi munfarid? Kemudian ada yang menumpuk, apakah otomatis jadi imam? Niatnya niat, tidak perlu berubah-ubah niat, ya, menjamaah. Yang penting sudah. Jangan berubah dari sholat asar menjadi sholat maghrib, contohnya. Karena yang dihitung itu niat sholat, bukan niat sholat jamaah atau sholat munfarid. Ya. Apakah tepuk menjadi imotasnya di imam? Belum tentu. Ya, belum. Kalau dia tidak usah. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ada kertas lagi. Bapak saya suka bercanda, tapi bercandanya buat ini nyindir saya nih. Saya kalau bercanda anak saya sampai nangis. Sampai saya tidak merespon candaan ini, sama dengan saya. Apa sikap saya salah? Saya sebagaimana? Sabarlah, ya. Sabar terhadap orang tua. Nanti ketika sedang santai, maka bilang, saya tidak mau dicandain seperti ini. Ya, insya Allah Bapak ngerti kok. Ya. Saya juga dibilang itu mengerti, cuman gak pengen gimana. Tidak pernah bercanda coba, di rumahnya. Nih, terus. Kamu, sudah makan belum? Coba, mending kemana? Ya. Ambilkan deh, cepat, satu, dua, tiga. Nikmati ya orang itu. Nanti ketika orang tua sudah tidak, baru terasa. Ya. Nikmati saja. Itu yang akan jadi kenangan indah ketika sudah pada besar. Kadang-kadang saya 9 bersaudara. Kalau sudah kumpul setiap hari, kami kumpul dengan ibu ini. Karena bapak saya sudah. Ya, bapak kami sudah. Itu berita tentang candanya bapak kami bagaimana. Itu ketawa-ketawa semua. Kalau dulu memang iya kesal. Tapi sekarang menjadi apa? Tidak kenangan betapa akrabnya yang ayah kepada anak, walaupun mungkin dulu kerennya ya, pada bapaknya bapak sok jaim ya sama anak, dan sama orang lain senyum, coba semua orang senyum sama anak sendiri. Pak, ini saya dapat nilai 100. Nggak dipilih nggak apa, terus pak jelek anak kamu. Dia anak bapaknya ya, masih nanya lagi. Jadi nikmati, syukuri, maka insya Allah Allah akan menambahkan, ya. Posisinya seperti ini boleh tidak? Imam laki-laki dan perempuan sejajar tidak boleh. Ya, ini laki-laki lah cuma ada sater saja. Ini posisi pian bukan posisi sholat. Ya, posisi kajian di GSG. Ya, bukan, tidak boleh ini. Hijabnya kalau masih terlihat maka jangan ya. Itu kalau tembok. Kalau tembok yang benar terpisah, artinya lain pintu. Mungkin boleh ya. Mungkin boleh. Seperti di Masjid Nabawi. Mungkin boleh. Wallahu a'lam. Apakah sama seperti Rasulullah kampung halaman adalah A lalu pindah ke kota B? Kuliah maka jadinya ke kota A adalah safar? Selama hanya menuntut ilmu dan tidak ada menetap mukim atau titik KTP ya, misalnya antum dari Lampung ke Bandung itu di sini tetap saja KTP Lampung, maka ketika pulang ke Lampung ya jadi tetap mukim, bukan jadi safar ya. Kalau saya dulu ketika ke Bengkalis pulang ke Bandung jadi safar, nah, saya punya KTP, tapi sekarang saya KTP Bandung lagi, nah, saya mukim lagi di sini ya, ke sana jadi safar gitu. Jadi selama tidak berniat untuk mukim, maka tetap adalah mukim ya. Wallahu a'lam. Jika kita diimami seseorang yang berbeda akidah, tidak sah sholatnya. Tidak masalah. Atau diimami orang yang isbah, tidak masalah. Tidak masalah juga. Tapi kalau beda akidah, insyaallah orang Syiah gitu contohnya, ya tidak sah. Ya. Indikator kentut dalam sholat bagaimana Ustaz? Ketika merasa angin keluar sedang sholat di masjid, antara tidak ada, antara terdengar suaranya, tercium bau, apa mungkin keluar di belakang tapi mulai dubur? Keluar di dalam. Itu angin naik bukan angin keluar. Ya? Ya kan kadang pernah sepertinya mau kentut ketika ada dalam ruang kuliah. Ditahan kan? Naik aja buru-buru ke atas. Itu angin naik itu bukan angin masuk. Nah, angin itu tidak membatalkan sholat. Jadi, indikator kentut itu cuma dua. Pertama terdengar, kedua tercium baunya. Kalau dua-duanya tidak ada, berarti itu was-was. Ya. Kalau dua-duanya ada, sudah sah itu. Apalagi disertai lengket-lengket ya. Itu semuanya sepakat sholatnya. Ya. Tidak terdengar suaranya, tapi tercium. Bau dog asuk. Ingat tadi pagi makan dog asin, maka jelas itu batal. Tidak tercium bau, tapi terdengar bunyinya. Nah, jelas itu batal, ya. Kadang-kadang kita sedang duduk, gitu ya. Seperti keluar angin. Maka da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Lanjutkan sholatnya, ya. Wallahu a'lam. Saya ingin tahu dalil wanita berjamaah imam dan makmum sejajar. Ya, kita melihat di apa namanya di kitab-kitab fikih ada. Terangkah jika imam dan makmum tidak sejajar, itu sunnah. Ya, karena disunahkan dari sejajar. Ketika dihadapkan dua pilihan, shaf pertama ada yang kosong. Saya ingin ingat keutamaan mengisi shaf kosong. Tapi kalau saya isi, saya tidak menepati shaf paling belakang. Bagaimana Ustaz? Untuk perempuan. Untuk perempuan. Ini makanya tadi saya sebutkan. Mengisi shaf kosong depan itu untuk laki-laki. Untuk perempuan belakang. Ya, begitu. Jadi jangan maju ke depan kalau perempuan itu. Tetap bertahan di belakang. Ya. Tidak ada cerita itu. Memang bagaimana semua tahu kalau sebelahnya kosong? Lihat-lihat langsung mundur. Enggak ada ya. Itu suka berhayal ya. Antum bukan perempuan yang menghayal ya. jadi perempuan. Biarkan perempuan dengan apa? Dengan fikirnya sendiri. Ya. Karena antum pun tidak akan tahu masalah haid dan nifas. Tahunya cuma mimisan aja kan? Iya, seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi pada buat satu pertanyaan lagi. Halo. Apakah kita belum selesai waktu kita sholatnya yang sir gitu? Apakah kita ikutin imam atau menyelesaikan apa-apa dulu? Kunut. Kunut. Kalau imam lebih utama mengaminya atau kita diam saja? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jadi ingat tanya pertama orang bernama ini asal inisialnya H bertanya masalah itu. Ya, jadi kalau imamnya ikhtiar, bagaimana? Ya, itu tanggung jawab. Ya, kalau sepertinya kita baru ihtinas, sudah Allahu Akbar. Dan kalau kita tidak mengikuti imam keburu ihtidal, maka kita ikuti dan itu tanggung jawab imam. Ya, makanya jadi imam itu berat sebenarnya. Tapi keutamanya kalah dengan muadzin. Ya, maka menjadi muadzin ya. Kemudian yang kedua tentang masalah kunut. Nah, ini memang berbeda pendapat, ya. Saya pribadi saya tidak angkat tangan. Ya. Saya pribadi tidak angkat tangan. Walaupun kalau sepertinya kita melihat ya, banyak ulama mengatakan tetap mengangkat tangan. Tapi saya lebih mengambil pendapat yang tidak mengangkat tangan. Mau ngambil yang mana silakan saja. Enggak masalah. Yang jelas saya tidak seumur hidup saya tidak pernah berkunut. Hafal? Hafal. Kapan? Yaitu kalau witir. Salat witir karena kan kunut. Ya, karena ada dalilnya seperti itu. Apalagi kalau di bulan Ramadan. Ya. Tapi tentunya tidak ketika jadi imam ya. Kalau jadi imam bisa di wah ini agama baru katanya. Karena apa? Karena di kita tidak familiar ya salat witir sambil kunut. Seperti itu. Wallah anak. Tapi karena waktu juga sudah selesai.